ada dalam 7 hari yang ada dalam sepekan, maka yang paling afdal adalah hari Jumat. Oleh karenanya, bagi orang Yahudi, mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari raya mereka, orang Nasrani hari Ahad sebagai hari raya mereka. Maka kita orang Islam diberikan hidayah oleh Allah SWT bagi hari Jumat sebagai hari raya kita, untuk kita jadikan salah satu ibadah dalam setiap hari raya, ya, di antaranya Jumat, yaitu kita jadikan hari raya tersebut untuk kita melaksanakan salat Jumat. Kemudian salat Jumat ini adalah asal, sedangkan bagi orang yang tidak bisa melaksanakan salat Jumat, maka dia diganti dengan salat duhur. Jadi setiap Jumat, seseorang Muslim yang sudah balik dewasa, maka asalnya dia salat Jumat. Ketika dia terhalangi atau ada halangan, dia tidak bisa melaksanakan salat Jumat, maka badalnya adalah, penggantinya adalah salat duhur. Oleh karenanya Jumat ini disebutkan mustaqillatun, dia punya hukum-hukum tersendiri. Bahkan salat Jumat ini abdol minat duhur, dia lebih abdol daripada salat duhur. Di antara keabdolannya salat Jumat, ada hadis-hadis yang banyak tentang masalah salat Jumat ini, ya, bagi keutamannya mendatanginya dan ancaman bagi orang yang menyelisihinya. Bahkan di hari Jumat disunnahkan kita untuk mandi, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian di antara juga keutamannya salat Jumat, di antara salat duhur, salat Jumat itu didahului dengan khutbah, berbeda dengan salat duhur. Oleh karenanya para ulama mengatakan Jumat itu abdalu minat dukhri, lebih abdal daripada salat duhur. Oleh karenanya seseorang ketika dia tidak bisa melaksanakan salat Jumat secara asal, maka badalnya adalah salat ya duhur. Kemudian Jumat ini adalah wajib bagi setiap laki-laki, sebagaimana disebutkan ijma oleh Ibnu Munzir, ya, bahwasanya setiap lelaki yang dewasa maka wajib salat Jumat. Oleh karenanya ya Tariq bin Syihab mengatakan Jum'at haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atin, ya. Jum'at itu hak bagi setiap muslim dalam berjamaah, kecuali 4 orang yang tidak wajib baginya salat Jum'at, ya, meskipun dia muslim. Yang pertama adalah abdun mamlukun, seorang budak, tidak wajib salat Jum'at baginya. Imra'atun, wanita, tidak wajib juga salat Jumat baginya. Sobi, anak kecil yang belum balik, tidak wajib salat Jumat baginya. Maridun, orang muslim yang sakit, juga tidak wajib salat Jumat baginya. Jadi ya salat Jumat itu wajib kecuali 4 golongan yang tidak ada kewajiban salat Jumat baginya: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Kemudian orang yang melaksanakan salat Jumat, ya, maka ya juga termasuk ya bagi orang yang musafir, tidak wajib baginya salat Jumat, ya, tidak wajib baginya salat Jumat bagi orang yang musafir, disebabkan karena dia dibolehkan baginya untuk mengqasar salat. Maka orang yang dibolehkan baginya untuk mengqasar salat dalam keadaan dia safar, maka tidak wajib baginya salat Jumat, ya, tidak wajib baginya salat Jumat. Dalilnya bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusafir wa huwa wa ashabuhu wa lam yazkur annahum aqamul jum'ah jum'atan ma izami fadliha wa izami ajri fiha. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika safar tidak pernah disebutkan bahwasanya mereka itu melaksanakan salat Jumat. Ketika safar atau ketika pergi berperang, tidak pernah disebutkan bahwasanya mereka melaksanakan salat Jumat, ya. Ya, padahal besarnya keutamaan salat Jumat dan besarnya pahala salat Jumat ini. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya seorang musafir tidak wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Bagaimana dengan wanita? Wanita ketika dia melaksanakan salat Jumat, ya, meskipun dia tidak wajib melaksanakan salat Jumat, tetapi bagi wanita yang dia melaksanakan salat Jumat, sakatat ankha, maka terputus baginya kewajiban salat duhur. Artinya, ya, ketika dia melaksanakan salat Jumat, maka tidaklah lazim, tidak wajib baginya lagi untuk melaksanakan salat duhur setelah dia melaksanakan salat salat Jumat. Kemudian demikian juga ya, di antara ya yang afdol bagi orang yang tidak melaksanakan salat Jumat disebabkan karena uzur, misalkan dia sakit ya, atau dia seorang wanita karena tidak wajib salat Jumat, afdol baginya disebutkan oleh muallif bahwasanya afdol baginya untuk dia tidak melaksanakan salat duhur kecuali Jumat telah dilaksanakan ya. Jadi ketika hari Jumat bagi wanita atau bagi orang yang sakit, meskipun dia salat duhur pada waktu awal waktu sebelum Jumat, maka boleh baginya. Akan tetapi kalau dia lakana aula, maka itu adalah lebih utama baginya. Jadi itu adalah lebih utama baginya. Oleh karenanya di sini bahwasanya bagi seorang wanita yang tidak wajib Jumat baginya, atau seorang yang sakit di rumahnya ya, seorang laki-laki yang sakit tidak wajib Jumat baginya, maka sebaiknya meskipun boleh hukumnya dia salat Jumat salat duhur sebelum salat Jumat, tapi sebaiknya dia mengakhirkannya ya salat duhurnya sampai selesai salat Jumat di kampungnya, di daerahnya. Karena apa? Karena disebutkan bahwasanya ya Jumat duhur itu adalah badal, pengganti daripada Jumat. Oleh karenanya kalau seseorang tidak bisa Jumat atau telah selesai Jumat, maka ya dia menggantinya dengan salat duhur. Oleh karenanya meskipun boleh baginya untuk salat duhur sebelum Jumat, tetapi yang afdol baginya ya bagi orang yang tidak bisa menghadiri Jumat, maka afdol baginya untuk tidak salat duhur sebelum dilaksanakannya salat Jumat. Kemudian kita berpindah kepada syarat-syarat salat Jumat. Di sini disebutkan oleh penulis muallif, di antara salat-salat salat Jumat adalah yang pertama al-waktu, masuk waktu. Jadi ini termasuk syarat sahnya salat Jumat, duhulul waqti, masuk waktu sebagaimana salat-salat yang lainnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat kewajiban bagi orang mukmin yang waktunya telah ditentukan. Jadi salat Jumat juga waktunya telah ditentukan. Manakala kita salat Jumat sebelum waktunya atau keluar dari waktunya, berarti ya kita tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat sahnya salat Jumat. Oleh karenanya, kapan waktu salat Jumat ini? Ya, yang pertama, akhir waktu salat Jumat sepakat ulama. Ya, akhir waktu salat Jumat adalah sama dengan akhir waktu salat duhur. Bila khilaf, tidak ada khilaf. Akhir waktu salat duhur adalah ketika matahari ya sudah bayangannya matahari sudah melebihi daripada bayangan satu sesuatu melebihi daripada tingginya. Ya, bayangan sesuatu sudah melebihi daripada tingginya, maka ya, disitulah masuk waktu salat asar yang menunjukkan habisnya waktu salat duhur. Jadi sepakat bila khilaf, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, akhir waktu salat Jumat sama dengan akhir waktu salat duhur ya. Namun ada khilaf ulama tentang ya, awal waktu salat Jumat. Di sini ada khilaf ulama tentang awal waktu salat Jumat. Sebagian ulama diantaranya mazhab ya mazhab Hanabilah ya, berpendapat bahwasanya awal waktu salat Jumat itu sama dengan salat Id. Ya, sama dengan salat Id. Ya. Dalilnya ya yaitu salat Id yaitu dimulai ketika terbit matahari yang naik seujung tombak. Ya, salat Id atau salat dua sama. Ini awal waktu salat Jumat. Ini berdasarkan asar dari Ibnu Saidan tentang maknanya, karena Jumat itu adalah hari raya. Ya. Ya, salat sebagaimana salat Id ya dimulai salat Idul Fitri dan salat Idul Adha waktunya ya dimulai pada matahari terbit naik sepenggalan tombak. Maka demikian juga hari Jumat juga karena hari raya, salat Jumat waktunya demikian. Ini dari segi mana yang disebutkan oleh asalnya dari Ibnu Zaidan. Kemudian juga mereka berdalil dengan hadis Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ma kunna naqilu wa nataghadda illa ba'dal jum'ah. Ya, kata Salamah bin Al-Aqwa, kami, ya, para sahabat, kami tidak tidur siang, kailula, dan kami juga tidak makan siang sebelum, ya, selesai Jumat. Kunna nansarifu badal Jumat, kami selesai salat Jumat, walaysa lihitanin, ya, lihitanin zullu nastazillu bihi. Dan ketika itu tidak ada bagi dinding-dinding bayangan yang kita bisa, apa, naungan atau bayangan yang bisa kita bernaung dengannya. Jadi ini secara makna bahwasanya selesainya salat Jumat para sahabat itu belum ada bayangan, belum ada bayangan, berarti belum, ya, terjadi sawal, artinya dimulai pada pagi hari belum terjadi sawal bayangan. Maka secara dalil ini disebutkan, namun disebutkan bahwasanya riwayat dari Ibnu Saidan, riwayatnya dari asar yang mungkati, ya, asarnya atau dalilnya mungkati, ya, sebagaimana juga riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa, ya, tidak menunjukkan secara jelas bahwasanya Jumat itu di awal, ya, dimulai, ya, waktunya sama dengan salat Id, ya, tidak ditunjukkan secara jelas. Hanya jelas dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa, waktunya dipercepat, artinya waktunya ketika sudah masuk waktu duhur segera dilaksanakannya. Maka, ya, ini pendapat jumhur ulama, ya, dari jamair ulama Aimatus Salasa, ya, Abu Hanifa, kemudian Abu Hanifa, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya awal waktu salat Jumat sama dengan awal waktu salat duhur, ya. Kemudian syarat yang kedua dari salat Jumat adalah khuduru arba'ina min ahlil wujubih. Jadi ini disebutkan dalam mazhab Hanabila, dalam kitab Rodul Murbi disebutkan syarat yang kedua dari salat Jumat adalah minimal yang hadir jamaahnya adalah 40 orang. Ini masyhur di kalangan mazhab Hanabila. Apa dalilnya mereka? Dalilnya mereka sebagaimana disebutkan, ya, secara wuku dan makna. Al-wuku terjadi, ya, sebagaimana fa innakum awwalu jum'atin lamma la apa lama istama'u sa'alu qalu kam kanu yawma izin qalu kanu arba'ina. Ya, dalilnya pada waktu awal kali ditegakkannya salat Jumat di Madinah, ya, awal kali atau pertama kali ditegakkan salat Jumat di Madinah, ditanyakan kepada mereka berapa jumlah orang yang salat Jumat ketika itu, awal kali salat Jumat. Maka mereka mengatakan kanu arba'ina, sekitar keadaan mereka 40 orang. Ini dari segi wuku, ya, 40 orang. Ya, jadi demikian. Kemudian dari segi makna ada asar yang disebutkan oleh muallif, ya, madat sunnatu, telah berlalu sunnah anna fi kulli arba'ina fama fauka jum'atun. Ya. Apa jum'atan? Sesungguhnya pada setiap 40 orang lebih maka itu ada Jumat baginya. Ini asar, tetapi asar ini tidaklah sahih, disebutkan tidak sahih. Jadi pendapat 40 orang dia sebutkan, ya, dalilnya bahwasanya terjadi awalnya salat Jumat pada pertama kali didirikan 40 orang. Kemudian ada asar yang disebutkan oleh muallif, ya, Mansur Al-Bahuti menyebutkan asar, ya, telah berlalu sunnah bahwasanya setiap 40 orang lebih maka ada Jumat baginya. Tetapi asar ini adalah tidak sahih, asar ini adalah asar yang tidak sahih, ya, tidak sabit. Maka, ya, kembali kepada riwayat yang sabit dari Ahmad, ya, dari riwayat dari Ahmad, dan ini adalah sebagian juga para muhakkik dari Hanabila. Jadi Hanabila, mazhab Hanabila itu terbagi dua pendapat, ya. Ada mazhab Hanabila, sebagian mazhab Hanabila mengatakan 40 orang syaratnya, sebagian mazhab Hanabila mengatakan tidak, ya, cukup, ya, dia ya bisa menjadikan sudah cukup menjadi jamaah, apakah dua orang atau tiga orang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ma min salasatin la tuqamu fihimul jum'ah wal jama'ah illa istakhwasa alaihimu syaitan. Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada tiga orang, ya, di dalam satu wilayah atau kampung yang tidak ditegakkan padanya salat Jumat dan salat jamaah kecuali setan akan menguasai mereka. Jadi ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Jumat itu bisa didirikan oleh tiga orang. Bahkan disebutkan juga dalam dalil, ya, bahwasanya lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu bi ashabi fi ammin masakhumud dur. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya di depan para sahabatnya pada tahun ketika kesusahan menimpa pada mereka, musim paceklik, musim susah. Falamma ja'at qawafilu, ketika sementara berkhutbah datanglah kapilah dagang, ya, dari luar, ya, kapilah dagang dari luar. Maka karena mereka ingin mendapatkan membeli makanan atau sesuatu yang dibutuhkan karena baru datang kafilah dagang pas khutbah Jumat Nabi, kharaju, mereka para sahabat keluar, hatta lam yabqa ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam illa isna asara rajulan, sampai ketika itu tidak ada yang tersisa mendengarkan khutbah Nabi kecuali hanya 12 orang. Menunjukkan 12 orang itu, ya, qawlu bi annahu yadullu ala anna al-jum'ah, ini menunjukkan bahwasanya Jumat itu tuqamu fima bisa ditegakkan meskipun aqallu minal arba'ina, meskipun kurang dari 40 orang. Ala kulli hal, pendapat yang roji bahwasanya bukan merupakan syarat salat Jumat 40 orang. Jadi Jumat itu bisa didirikan kurang dari 40 orang. Bahkan bisa dari 3 orang saja Jumat. Bahkan, ya, disebutkan oleh Al-Albani, bahkan 2 orang saja sudah bisa ditegakkan salat Jumat. Jadi apa yang bisa ditegakkan salat jamaah? Karena salat jamaah sudah bisa ditegakkan 2 orang, satu makmum, satu imam, maka Jumat juga bisa ditegakkan demikian. Oleh karenanya, pendapat yang raji, ya, salat Jumat bukan merupakan syarat jumlahnya harus 40 orang. Jadi yang raji adalah, ya, meskipun 3 orang atau 2 orang atau kurang dari 40 orang, maka sudah bisa ditegakkan salat Jumat di suatu kampung. Kemudian juga syarat ketiga dalam salat Jumat ini adalah ayyakunu bi qaryatin mustatinina biya. Ya. Yakni salat Jumat itu didirikan di suatu wilayah di mana orang-orang tinggal di situ. Suatu wilayah di mana atau kampung atau negeri dusun di mana orang-orang tinggal di situ. Oleh karenanya disebutkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan menegakkan salat Jumat di Madinah dan orang-orang di sekitar Madinah. Amal Arabu, adapun orang-orang Arab Badui yang tinggal di kema-kema, lam ya'muruhum. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk biqomatiha, untuk melaksanakan atau menegakkan salat Jumat. Fadalla, ini menunjukkan bahwasanya adami iqamatiha, bahwasanya orang yang tidak tinggal di suatu kampung, apakah dia hanya bepergian atau safar atau dia hanya memasang tenda-tenda, ya, kapan lagi selesai masalahnya di situ kemudian dia berpindah lagi, ya, seperti orang-orang Arab Badui tidak ada rumah, tidak memiliki rumah yang tetap, berpindah ke sana kemari, ya, maka tidak wajib mereka salat Jumat. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang safar tidak wajib baginya salat Jumat. Ya, tidak wajib baginya salat Jumat. Misalkan kita safar dari Kendari atau Bau-Bau menuju Surabaya atau Makassar pada hari Jumat, ya. Jadi, ya, tidak wajib kita salat Jumat di atas kapal. Karena yang menjadi syarat salat Jumat itu qaryatin, di suatu tempat di daratan yang ada diduki oleh penduduk di situ, yang ada penduduknya di situ. Jadi, ya, di atas kapal, ya, bukan daratan, maka tidak wajib salat Jumat. Meskipun kalau kita melaksanakan salat Jumat sudah cukup dan tidak perlu lagi salat duhur, tetapi tidak wajib bagi orang yang safar di atas kapal, misalkan kapal pelni, ya, tidak wajib baginya untuk salat Jumat. Meskipun kalau di salat Jumat sudah bisa menggugurkan untuk tidak salat duhur baginya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya bahwasanya orang yang mendapatkan satu rakaat dalam salat Jumat, ya, maka dia mendapatkan Jumat. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, man adraka raka'atan minal jum'ati faqad adraka salah. Jadi orang yang mendapatkan salat Jumat dia masbuk, dia masih mendapatkan ya imam bangkit dari salat kedua, apa bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Maka ya dia masih mendapatkan salat Jumat. Setelah imam salam, maka dia menyempurnakan satu rakaat lagi dari kekurangannya. Namun bagi orang yang dia mendapatkan imam sudah mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat kedua, ya, rafal imamu ra'sahu min nasaniya, imam telah mengangkat kepalanya i'tidal dari rakaat kedua, kemudian orang itu masuk, ya, mengikuti salat Jumatnya imam, maka ketika itu dia tidak mendapatkan salat Jumat. Maka ketika dia masuk, dia meniatkan untuk salat duhur, imam salam, maka dia bangkit untuk melaksanakan salat duhur yang menambah lagi, ya, 4 rakaat, ya, bangkit untuk melaksanakan salat 4 rakaat dengan dia meniatkan, ya, duhur. Oleh karenanya, seseorang ketika terlambat salat Jumat, kalau masih satu rakaat terlambat, masih didapatkan Jumat. Tapi kalau dia sudah datang, imam sudah ruku atau sudah tahiyat di rakaat kedua atau bangkit dari ruku, ya, imam sudah bangkit dari ruku atau dia sujud atau dia tahiyat di rakaat kedua, maka ketika itu dia tidak mendapatkan lagi Jumat. Kalaupun dia masuk salat Jumat bersama dengan imam, ketika itu dia takbir, dia meniatkan untuk salat duhur. Ketika imam salam, maka dia bangkit untuk melaksanakan salat duhur 4 rakaat. Oleh karenanya, ya, kita usahakan jangan sampai kita terlambat untuk melaksanakan salat Jumat. Minimal kita mendapatkan Jumat ketika kita mendapatkan imam, ya, di rakaat kedua. Ya, di rakaat kedua, ya, berdiri di rakaat kedua, belum sempat dia i'tidal, bangkit dari ruku di rakaat kedua. Oleh karenanya, ya, kalau orang yang tidak bisa atau tidak mendapatkan rakaat lagi dalam dua rakaat dalam salat Jumat, ya, maka dia menggantinya atau membadalinya dengan melaksanakan salat duhur, ya, salat duhur. Kemudian berkata Mu'allif rahimahullah, syartur rabi, syarat yang keempat adalah salat Jumat itu taqaddama khutbataini, ya. Salat Jumat itu dia, ya, tuqaddima apa taqaddama, dia didahului atau mendahulinya adalah dua khutbah. Jadi dua khutbah itu mendahului salat Jumat. Jadi ini merupakan syarat. Oleh karenanya orang yang, ya, ketika hari Jumat tidak ada yang khutbah, tidak ada yang khatib, ya, maka mereka tidak melaksanakan salat Jumat. Mereka hanya melaksanakan salat zuhur. Oleh karenanya disebutkan oleh dalam Al-Qur'an, fas'au ila dzikrillah, ya. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika diseru untuk melaksanakan salat Jumat, azan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mendengarkan zikrullah. Zikrullah di sini adalah khutbah, ya, dua khutbah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu khutbataini wa huwa qa'imun bi yufassilu bainahuma bi julusin. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkhutbah dengan dua khutbah pada hari Jumat. Dia berkhutbah dalam keadaan dia berdiri, dan diantarai dari khutbah pertama dan khutbah kedua dengan duduk. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, syarat salat Jumat adalah, ya, syarat salat Jumat adalah didahului dengan dua khutbah. Orang yang tidak atau di dalam pelaksanaan salat tidak ada khutbahnya, maka bukanlah atau tidaklah sah salat Jumatnya, ya, tidak sah salat Jumatnya. Jadi misalkan di satu masjid mungkin sudah ditunggu-tunggu khatib, ternyata tidak datang khatibnya. Tidak ada juga yang siap jadi khatib. Maka ketika itu tidak boleh mereka salat Jumat 2 rakaat. Mereka ya melaksanakan salat duhur 4 rakaat ya. Karena haruslah atau wajib atau syaratnya haruslah dia didahului oleh ya 2 khutbah. Meskipun mendengarkan khutbah ini bukanlah bagi jamaah, bagi ini bukan merupakan rukun Jumat, karena orang yang tidak mendengarkan Jumat kemudian dia salat Jumat, maka sah salat Jumatnya. Ya, mendengarkan khutbah ini adalah wajib hukumnya, bukan rukun. Ya, tetapi 2 khutbah itu merupakan rukun Jumat. Ya, 2 khutbah itu rukun Jumat. Artinya tidak boleh salat Jumat atau tidak sah salat Jumat kecuali dengan khutbah. Adapun makmum mendengarkan khutbah itu adalah hukumnya wajib, bukan rukun. Artinya kalau dia ya datang terlambat, tidak sempat mendengarkan khutbah kemudian masuk salat, maka sah salat Jumatnya, tapi dia ketinggalan sesuatu keutamaan yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Ya, oleh karenanya ya khutbah Jumat ini adalah syarat untuk melaksanakan ya Jumat. Di dalam khutbah Jumat itu sebagian ulama mengatakan ya ada syarat-syarat sahihnya 2 khutbah. Apa itu? Yakni sebagaimana disebutkan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalillah. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin la yabda'u fi bil hamdi lillah, ya fa huwa ajsam. Setiap kalam yang tidak diawali dengan hamdalah, maka dia adalah terputus. Jadi, syarat sahihnya Jumat disebutkan oleh sebagian ulama adalah pertama, salat sahihnya khutbah Jumat. Yang pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita membaca salawat Nabi. Ya, kita membaca salawat Nabi. Ya, minimal di dalam khutbah kita atau di tengah khutbah kita, kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mengatakan fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Jadi itu sudah membaca, namanya membaca salawat. Kemudian syaratnya juga adalah qiraatu ayat. Kita membaca ayat, ya. Kemudian yang keempat adalah wasiat untuk kita bertakwa. Wasiat, kita memberikan wasiat atau nasihat agar jamaah dan kita jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini adalah syurutu arba'ati li sihhatil khutbataini. Ya, 4 syarat dari sahihnya khutbah tersebut. Jadi minimal kita berkhutbah, kita naik alhamdulillah, ya, kemudian kita bersalawat, kemudian kita membaca ayat, kemudian kita memberikan wasiat takwa, cukup. Ya, sudah cukup memenuhi syarat salat Jumat tersebut. Kemudian yang juga disebutkan di sini ya, di antaranya seorang yang khatib, ayyakunal khatibu, ya khatibu yuslihu imaman fiya. Ya, seorang khatib itu ya pantas dia menjadi imam. Artinya ya, yang sunnah khatib menjadi imam. Tetapi kalau di suatu tempat di masjid sudah diatur khatibnya lain, imamnya lain, maka itu yang lebih utama kita ikuti. Ya, karena ya itu adalah pengurus yang mengaturnya, untuk kita lebih utama mengikutinya. Meskipun seorang khatib itu pantas jadi imam. Jadi kalau orang yang tidak pantas jadi imam, maka tidak pantas jadi khatib. Jadi ini diantara syarat-syaratnya, apa diantara syarat-syaratnya untuk menjadi khatib atau apa diantara perlu diperhatikan seseorang yang menjadi khatib adalah pantas atau bisa dia menjadi imam. Kemudian juga di sini kita akan membahas tentang sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah. Kalau tadi syarat-syaratnya, syarat-syaratnya sekarang sunnah-sunnah dalam Jumat. Ya, yang disunnahkan dalam Jumat, apa dalam khutbah Jumat ya. Yang disunnahkan dalam khutbah Jumat adalah yang pertama berkhutbah di atas mimbar. Yakhtuba ala mimbar. Berkhutbah di atas mimbar. Ya, atau dulu di zaman Nabi SAW sebelum ada mimbar, beliau berkhutbah di atas juz'in nakhl. Di atas pangkal pohon kurma. Ya. Kenapa demikian? Harus lebih tinggi daripada jamaah atau di tempat yang tinggi, karena orang yang berdiri di tempat yang tinggi itu ablagu lisaut, lebih keras suaranya, wa ashar, lebih jelas suaranya, wa abros, lebih nampak suaranya bagi manusia. Jadi ini diantaranya kita berdiri di atas mimbar. Ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah berdiri di atas tempat yang tinggi atau mimbar. Akan tetapi hukum ya berkhutbah di atas mimbar itu sunnah. Oleh karenanya lau khataba biduna mimbar, kalau seorang berkhutbah tidak ada mimbarnya, berkhutbah cuma tidak ada mimbarnya, fa innal khutbata sahihatun, sesungguhnya khutbahnya itu adalah sahih. Dalam keadaan demikian, tetapi ya dia apa terlewatkan satu sunnah di atas mimbar. Ya, atau kalau dia tidak mendapatkan mimbar, dia memakai tempat yang modi ya modul alin, tempat yang tinggi ya in adamil mimbar. Ketika tidak ada mimbar, kita boleh susun kayu atau apa saja yang tempat tinggi, kita berada di atasnya. Tetapi ya, yang demikian adalah sunnah hukumnya. Kemudian juga sunnah bagi khatib, dia memberikan salam kepada makmun iza akbal alaihim, ketika dia bertemu kepada mereka. Jadi di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana isa su'adal mimbar sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik di mimbar, beliau memberikan salam kepada jamaah. Ya, kepada jamaah. Ini hadis Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Jadi ini adalah sunnah kita memberikan salam kepada jamaah. Akan tetapi kapankah kita memberikan salam? Ada dua tempat. Pertama, kita bisa memberikan salam ketika kita baru datang, kemudian kita memberikan salam kepada ya kaum muslimin atau jamaah sebelum kita naik di mimbar. Itu yang pertama. Kalau tidak sempat kita naik di mimbar baru kita memberikan salam, maka itu cara yang kedua. Jadi ada dua cara memberikan salam. Ketika imam keluar atau khatib keluar dari rumahnya masuk ke masjid, dia memberikan assalamualaikum kepada jamaah. Boleh demikian. Ya, kalau dia sudah memberikan salam, maka ketika dia naik di mimbar langsung duduk, tidak usah lagi dia memberikan salam. Tetapi kalau belum sempat, nanti di atas mimbar baru dia berikan salam assalamualaikum warahmatullah, baru dia duduk. Jadi ini dua cara untuk kita memberikan salam kepada ya jamaah, dan ini adalah sunnah hukumnya. Kalaupun seorang khatib langsung naik di mimbar tidak memberikan salam, langsung duduk, maka khutbahnya tetap sah, cuma dia terlampaui atau terlewatkan dari sunnahnya memberikan salam. Kemudian juga yusannu an yajlisa ila firagil azan, disunnahkan bagi khatib ketika dari mimbar dia duduk sampai selesai azan. Sebagaimana disebutkan Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu isa sa'adal mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk ketika naik di mimbar hatta yafragal muazzin, sehingga muazzin selesai mengumandangkan azannya, kemudian beliau berdiri, kemudian beliau berkhutbah. Kemudian juga di antara sunnahnya disebutkan di sini wa ya'tamidu ala sayfin au qaisin au asa, bersandar di atas pedang atau busur atau tombak. Tetapi hadis tentang bersandar di atas pedang dan busur ini adalah hadis yang dhaif, disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersandar di atas asa, bersandar atau bersandar di atas tongkat, bersandar dengan tongkatnya. Ya, ini diantara ya yang sunnah, ya yang sunnah bersandar di tongkatnya. Tetapi kata Ibnu Qayyim, ya kata Ibnu Qayyim di sini ya bersandar di atas qais apa anak busur atau pedang ini tidak disyariatkan. Adapun bersandar di atas tongkat ya atau tombak, qala alla zalika, barangkali yang demikian ini qabla yatakhiza mimbar, sebelum ada mimbar. Wa amma lamma itakhaza mimbar, adapun ketika sudah ada mimbar, fa innahu kana ya'tamidu alayya, maka Rasulullah SAW beliau bersandar di atas mimbar hasan min jihatin. Jadi sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kalau sudah ada mimbar tidak perlu lagi tongkat, karena kita bersandar di atas mimbar atau kita menyandarkan tangan kita di atas mimbar, bukan lagi di tongkat kalau sudah ada mimbar. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan tetap juga kita, meskipun sudah ada mimbar, kita tetap juga disunahkan bersandar kepada mimbar. Oleh karenanya ya bersandar di atas tongkat ketika khutbah ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan ya hukumnya ya apa sudah tidak di sudah tidak bersandar lagi ketika sudah ada mimbar. Rasulullah SAW bersandar di atas tongkat ketika tidak ada mimbar. Ada yang mengatakan bahwasanya tetap kita bersandar di atas mimbar, tetap sunnah kita bersandar di atas mimbar. Oleh karenanya berkhutbah tanpa bersandar kepada tongkat, ya khutbahnya adalah sahih. Hanya sebagian ulama mengatakan sunnah hukumnya. Jadi demikian. Kemudian bagi orang yang bagi khatib yang ketika berkhutbah dia tidak bersandar kepada tongkat, dia bersandar kepada di atas mimbar, maka lahu baginya al-aula, ya, yang lebih utama baginya ayyamsaka yaminahu bisimalihi. Yaminuhu bisimali. Dia menahan tangannya dengan apa? Dia menahan tangan tangan kanannya dan tangan kirinya. Dia demikian, ya, apa? Dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya, tangan kanannya di atas kirinya. Ya, isyarat bahwasanya layan bagi tidak sepantasnya bagi khatib itu untuk memperbanyak gerakan, ya, gerakan tangannya atau ke atas dan ke bawah, ya, ketika dia berkhutbah. Karena dalam berkhutbah itu, ya, wiqara ada ketenangan, ya, dan sakinah ada ketenangan di situ. Jadi tidak pantas bagi khatib itu, ya, ketika berkhutbah tangannya ke sana kemari, ya, ini disebutkan karena apa? Karena disunnahkan tongkat. Kalau kita memegang tongkat, pasti tangan kita tidak kesana kemari. Menunjukkan bahwasanya di antara tujuannya kita pegang tongkat atau kita pegang mimbar ketika, ya, sisi mimbar kiri dan kanan ketika kita berkhutbah, di antaranya supaya tidak banyak menggerakkan tangan kita. Adapun gerakan tangan yang yasira, yang kecil, ya, maka tidak mengapa. Tetapi ya, yang lebih bagus tidak menggerakkan tangan dengan gerakan yang mengangkat tangan ke atas atau menurunkan tangan ke bawah, itu tidak sebaiknya. Karena, ya, disunnahkan kita untuk memegang tongkat atau memegang mimbar, sisi mimbar, ketika kita tidak ada tongkat. Oleh karena disebutkan bahwasanya tidak juga disunnahkan kita untuk yaltafid, ya, berbalik ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Kalau kita berbalik ke kanan berarti kita meninggalkan orang yang di sebelah kiri kita. Kalau kita berbalik ke kiri, kita meninggalkan orang yang di sebelah kanan kita. Maka khutbah Jumat itu tidak terlalu banyak gerakan tangan. Kemudian wajah itu, ya, selalu diarahkan ke depan. Ya, ke depan atau ke jamaah semuanya. Supaya, ya, tidak yaminan, tidak simalan juga. Tidak balik ke kanan dengan balik yang banyak. Tidak balik ke kiri juga dengan iltifat dengan iltifat yang banyak. Oleh karenanya ini di antara sunnahnya. Oleh kan kemudian di antara sunnah juga adalah ayu qasira khutbah, meringkas khutbah, ya, meringkas khutbah. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, qala inna tulas salatir rajul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ya, panjangnya salat seseorang, wa qasru khutbati, dan ringkasnya khutbahnya, ma'inatun min fikhihi, itu tanda fikih seorang. Tanda kefakihan seseorang adalah kalau dia membaca ayat yang memanjangkan salat ketika Jumat, kemudian memendekkan khutbahnya. Jangan sebaliknya, khutbahnya panjang sekali, kemudian, ya, salatnya pendek. Itu terbalik. Yang sunnah atau yang fakih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda kefakihan seseorang, dia agak memanjangkan salatnya, kemudian khutbahnya diringkas. Kemudian juga disunnahkan ketika kita khutbah mendoakan kaum muslimin, ya, di tengah-tengah khutbah itu adalah mustahabbah, disunnahkan bagi kita. Ya, tetapi disebutkan di sini ketika kita mendoakan, ya, mendoakan kaum muslimin, ya, meskipun disyariatkan kita mendoakan, ya, tetapi yang sunnah la tarfa fihi al-aidi, tidak mengangkat tangan. Ketika khatib berkhutbah, ya, mendoakan kaum muslimin, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, maka khatib tidak mengangkat tangan. Tetapi yang disyaratkan, yang disunnahkan adalah mengisyaratkan jari telunjuk ke atas. Ya, ketika berdoa, tidak mengangkat tangan demikian seperti orang yang berdoa biasa. Syaratkan baginya, ya, dia hanya mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ya. Lam yarfa'u yadayhi fi du'ail jum'ah. Tidak dalam sebuah riwayat Ahmad dan selainnya annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarfa, tidak mengangkat tangannya ketika berdoa salat Jumat, illa fil istisqa, kecuali ya ketika beliau sementara berkhutbah, ada ya datang seseorang yang meminta untuk mendoakan agar diturunkan hujan, istisqa, maka ketika itu Nabi mengangkat tangannya yang meminta agar hujan diturunkan pada waktu beliau berada di atas mimbar. Adapun dalam kondisi-kondisi biasa, maka ketika kita disunat, meskipun kita disunatkan berdoa untuk kaum muslimin, maka tidak boleh, apa, tidak disyariatkan atau tidak ada asarnya untuk kita mengangkat tangan bagi khatib, apalagi bagi ya jamaah. Ya, jadi yang sunnah adalah kalau kita berdoa, kita hanya mengisyaratkan jari telunjuk ke atas. Ini yang sunnah, ya. Kemudian boleh juga yubahu, boleh juga kita mendoakan orang tertentu, bukan kaum muslimin secara menyeluruh. Misalkan kita mendoakan kepada waliul amr, pemimpin kita, atau orang-orang yang mulia dalam agama, ya, dalam ilmu. Maka boleh kita mendoakannya. Seperti di Jumat, ya, di atas apa kita, di ketika kita berkhutbah, kita mendoakan, ya, ya Allah, berikanlah kepada pemimpin kami kekuatan, tunjukkanlah hidayah kepada mereka, kepada jalan yang lurus, agar mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, kemudian agar bisa mereka memperhatikan keadaan rakyatnya. Ya. Ini boleh kita berdoa demikian untuk khusus bagi seseorang, misalnya pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga disebutkan ayyakhtuba min sahifatin. Boleh kita berkhutbah dengan sahifah, dengan apa? Kertas atau konsep. Boleh kita berkhutbah demikian. Ya, bahkan ya sebagian ulama mengatakan yaquluna annal khutbata min sahifatin mustahabbun. Sebagian ulama mengatakan ya berkhutbah dengan memakai konsep itu disunnahkan. Dari sisi apa disunnahkan? La yantashiru bil hadis, supaya pembicaranya tidak tersebar, terfokus. Wala tafarraqu bihil maqal. Ya, kemudian agar ya apa sesuatu tema yang akan dibahas tidaklah ya ke sana kemari. Ya, fokus. Wala yakhsilu tasattatat lizahni, dan agar pemahaman tidak ya kemana-mana. Jadi ini tujuannya ya memakai konsep. Disebutkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya memakai konsep dalam berkhutbah itu disunnahkan karena supaya pembicaraan atau tema kita tidak kemana-mana, tidak tersebar. Wa in kanal khutbatul atammu, meskipun khutbah yang sempurna ayyulakiya min sadarihi, yaitu ketika dia berkhutbah dengan tanpa konsep ini sempurna. Ya, tetapi kalau dia memakai konsep juga ya, sebagian ulama mengatakan mustahab disunnahkan karena supaya pembicaraan tidak kemana-mana. Oleh karena kalau kita melihat ya para sebagian dari khatib Masjidil Haram seperti Syekh Sudais, biasanya kita melihat dia ketika khutbah Jumat atau khutbah Id memakai konsep. Kenapa? Bukan berarti dia tidak bisa ya berkhutbah dengan tanpa konsep, cuma agar pembicaraan tidak kemana-mana. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah hukumnya ya berkhutbah dengan konsep. Ya, meskipun kalau dia tidak pakai konsep, ya dia bisa ya mengarahkan dari khutbah apa pembicaraannya atau maudhu'nya, temanya tidak kemana-mana, maka itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Kemudian juga dalam salat Jumat surat yang dibaca sebagaimana yang disunnahkan kepada kita di rakaat awal salat Jumat, di apa surat Jumat di rakaat kedua surat Munafikun, atau membaca surat Jumat di rakaat pertama surat Al-Ghasiyah di rakaat kedua, atau membaca Sabbihisma di rakaat pertama, membaca Al-Ghasiyah Hal Ataka Hayisul Ghasiyah di rakaat kedua. Jadi ini ya yang disunahkan kita di rakaat pertama ya surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Munafikin, atau rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Ghasiyah, atau rakaat pertama Sabihisma, rakaat kedua Al-Ghasiyah. Meskipun kalau kita membaca ayat-ayat lain atau surat lain, sah salat Jumatnya kita. Cuma yang sunnah adalah demikian. Ya. Yang sunnah adalah Demikian. Kemudian ya, sunnah rawatib pada Jumat itu adalah 2 rakaat minimal. Ya, kemudian aksarwa yang paling banyak adalah 6 rakaat. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Disebutkan dalam hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat 2 rakaat ketika pulang ke rumahnya. Lamma raja ila baiti. Wa sabata annahu, dan telah sabit juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat 4 kalau di masjid, beliau salat 4 rakaat. Pulang di rumah, ya salat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya minimal salat ya sunnah rawatib Jumat ba'da Jumat adalah 2 rakaat ya, 2 rakaat maksimal 6 rakaat ya, maksimal 6 rakaat. Kemudian juga di dalam salat Jumat itu sunnahnya itu kita tidak berbicara ya. Apa disunnahkan ketika salat Jumat itu ya, kita melaksanakan salat sunnah, disunnahkan kita bikalamin yusannu faslun, disunnahkan kita ada pemisah antara salat Jumat dan salat sunnahnya dengan kalam, berbicara, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, naha an yusila baina sunnati wal farida. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyambung antara salat fardu dan salat sunnah ya. Larangan ini kenapa demikian? Bahwasanya seseorang dia tidak salat sunnah di tempat salat fardu hatta yansarifah ya, sehingga dia berpaling, apakah dengan dia menjauhi tempat tersebut atau berpindah dari tempat tersebut atau dia berbicara ya. Kenapa demikian? Hatta la yazunnu, sehingga tidak ada orang yang menyangka anna, sesungguhnya salat sunnah itu adalah salat yang mengikuti salat Jumat atau bagian dari salat fardu. Oleh karenanya, kenapa kita lihat ada orang yang biasa kalau habis salat fardu dia berpindah sedikit. Ya, dia berpindah sedikit ya ke tempat yang lain, karena ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung antara salat sunnah dan salat fardu. Ya, artinya haruslah dipisah dengan yansarifu. Ya, berpaling, apakah dia berpaling pindah sedikit atau dipisah dengan yatakallam, berbicara. Sebagian ulama mengatakan dipisahkan dengan yatakallam itu dengan bersikir. Jadi oleh karenanya ya, larangan atau makruh ya, kalau seseorang yang salat wajib di satu tempat, setelah salam langsung dia bangkit salat sunat. Tidak ada sikir-sikirnya, yatakallamnya. Ya, tidak ada juga dia juga tidak berpindah di tempat yang lain. Ya. Kenapa demikian? Agar orang tidak menyangka bahwasanya oh ini adalah dia tambah salat fardunya atau bagian dari salat fardunya. Oleh karenanya itu diantaranya hikmahnya kenapa kita harus berpindah atau kita bersikir dari salat setelah salat fardu ke salat ya salat Jumat. Ya. Jadi kemudian juga di dalam salat Jumat ya, kita ya tidak boleh untuk kita berbicara dalam salat Jumat ya. Man dahala ya, disebutkan wa man dahala al-masjid wal imam yakhthubu lam yajlis hatta yusalli rakaatain, hadis sahih al-Ghatafani ya. Orang yang salat Jumat ya, kemudian dia masuk masjid, imam sentra berkhutbah, maka tidak boleh baginya dia duduk ya sebelum dia salat 2 rakaat. Berdasarkan hadis Salik Al-Ghatafani, ketika dia masuk masjid, dia langsung duduk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kum, bangkitlah wasalli rakaataini." Ya, bangkitlah dan salat 2 rakaat. Jadi, bagi imam boleh memerintahkan seorang jamaah yang masuk belum salat ya 2 rakaat salat sunnah tahiyat masjid untuk dia berdiri untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian juga wala yajuz kalam, tidak boleh berbicara sedang imam dalam keadaan berkhutbah. Karena ya ini disebutkan perintahnya iza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lallakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi ya Jumat dibacakan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi maka hendaklah kita diam agar kita mendapatkan rahmat. Kemudian juga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengatakan man qala suh, barang siapa mengatakan suh, ya, menegur orang yang ribut, suh, diam, faqad laga, maka dia sungguh telah ya berkata sia-sia. Wa man laga, barang siapa yang berkata sia-sia, fala jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya. Oleh karenanya ya tidak pantas kita berbicara di salat Jumat, ya, karena itu adalah sia-sia. Bahkan kita menegur orang yang ribut, ya, mengatakan suh, maka itu termasuk laga. Orang yang laga atau berbicara sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Maksud tidak ada Jumat di sini adalah, menurut al-ilmu adalah, ya, penafian, ya, kamal, penafian kesempurnaan Jumat. Artinya orang yang mengatakan suh, atau yang berbicara sementara khutbah, maka, ya, nakis, ya, pahala Jumatnya, atau berkurang pahala Jumatnya. Bukan, ya, tidak ada, tidak sah salat Jumatnya. Karena fala jum'atulahu, kata Nabi tidak ada Jumat baginya, itu maksudnya tidak ada kesempurnaan Jumat baginya. Bukan maksudnya tidak sahih salat Jumatnya. Tidak ada kesempurnaan Jumat baginya. Artinya, ya, salat Jumatnya sahih, tetapi ya dia kekurangan karena dia berbicara di dalam salat Jumat. Jadi tidak boleh berbicara, kecuali imam yang berbicara, ya, atau seorang yang berbicara kepada imam. Boleh. Imam berbicara menegur makmun, atau makmun berbicara kepada imam, seperti disebutkan tadi Salik Al-Ghatafani, dia berbicara sementara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, dia mengatakan khalaqatul amal, khalaqatil amwal, ya, harta-harta telah rusak, kemudian jalan-jalan telah terputus, maka doakanlah Rasulullah agar kita diberikan hujan. Doakanlah ya Rasulullah agar yughisana, agar kita diberikan hujan. Ya, ketika itu dia datang masuk masjid, langsung dia berbicara, ya, sementara Rasulullah khutbah. Boleh berbicara demikian, boleh seseorang berbicara kepada imam, ya, atau khatib, dan khatib boleh berbicara kepada makmun. Karena ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seseorang yang langsung duduk, berdirilah untuk salat dua rakaat. Jadi demikian, kalau ada, ya, kalau ada masalahnya. Kalau tidak ada, tidak boleh seseorang berbicara ketika sedang khatib berkhutbah Jumat. Demikianlah tentang hukum-hukum salat Jumat. Ya, kita cukupkan. Mungkin selanjutnya kami kembalikan kepada Abu Isa. Baik, ikhwatul iman, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi tentang fikih salat Jumat yang telah diantarkan oleh Al-Ustaz Ramli bin Haya Al-Sihafim sallallahu ta'ala. Dan baik, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sesi kedua, Anda yang ingin berinteraksi dengan kami bisa menghubungi kami di 0822 9298 6295. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya tentang hal-hal yang telah dibahas pada kesempatan sore hari ini, ataupun hal-hal lain yang mungkin ingin dipertanyakan. Baik, pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di 0822 silakan. 0822 9298 6295. Ya, baik. Untuk kesempatan pertama kita terima telepon dari Bapak Latif. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ini, Pak Ustaz. Yang pertama terkait dengan mimbar, mimbar Jumat, mimbar untuk khatib. Nah, apakah ini mimbar yang digunakan untuk khatib atau dalam khutbah Jumat itu, apakah ini dipersyaratkan juga, dipersyaratkan dengan tiga tingkat, yaitu kayak tangga, tingkat pertama, kedua, dan sampai ketiga. Nah, karena sekarang kita lihat kenyataannya di masjid-masjid ini, di masjid-masjid, sebagian masjid itu dia telah menggunakan mimbar-mimbar yang dimodifikasi, yang kayak podium, yang dimana khatib itu kan hanya kelihatan badannya saja, tidak kelihatan kakinya. Nah, dan ini juga mungkin bermanfaat bagi khatib-khatib yang pemula karena tidak kelihatan kakinya, misalnya dia gugup atau bergetar dan seterusnya. Nah, ini. Nah, apakah ini untuk khusus untuk khutbah Jumat? Nah, apakah mimbar harus disunnahkan juga seperti apa yang kelihatan dilihat pada mimbar-mimbar yang dulu, yaitu menggunakan tingkat-tingkat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua Pak Ustaz, ini mengenai larangan Rasulullah SAW ketika khatib sedang berada di atas mimbar, maka dilarang kita untuk bersikap cakap berbicara, menegur saja kepada teman itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan la salata lahu, hasil tidak ada salat baginya. Nah, di mana hukumnya bagi sebagian kaum muslimin itu ketika khatib sedang berada di atas mimbar, mereka masih berada di luar masjid sambil menyelesaikan hajatnya, bercerita atau sambil merokok dan seterusnya, sementara khatib sedang berada di atas mimbar. Nanti setelah khatib selesai berkhutbah, baru mereka masuk. Bagaimana salatnya bagi kaum orang-orang seperti itu, Pak Ustaz? Yeah. Nah, saya kira ini tanya Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Tukeran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, wafikum barakallah, Pak Latif. Pertanyaannya sangat bagus. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang mimbar yang ada, yang digunakan kebanyakan tidak seperti mimbar yang digunakan di zaman Rasulullah SAW. Sunnahnya mimbar itu adalah tiga tingkat, sebagaimana mimbar yang digunakan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat-sahabat yang mereka berkhutbah di atas mimbar yang tiga tingkatan. Disebutkan ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar berkhutbah di tingkat yang kedua karena tidak mau menyamai ya Rasulullah. Ketika juga Abu Bakar meninggal, maka Umar berkhutbah di tingkat pertama, ya, di tangga yang pertama. Ketika Umar meninggal, maka Utsman kembali berkhutbah di tangga yang ketiga. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin mereka itu memiliki mimbar dengan mimbar yang tiga tingkatan. Oleh karenanya sunnah kita membuat mimbar ya adalah tiga tingkat, utamanya di khutbah, untuk khutbah Jumat. Oleh karena kemudian sebagian juga ulama mengatakan mimbar-mimbar yang ada sekarang ini yang tertutup itulah mimbar yang bukan dari Islam. Ya, bisa jadi membawa kepada tasabbuh bil kuffar. Ya, seperti menyerupai mimbarnya orang-orang kafir. Ya, mimbarnya orang kafir. Jadi sunnahnya mimbar itu adalah tiga tingkat dan terlihat di bagian depannya. Ini ya sunnah dalam memilih mimbar. Kemudian kalau orang yang berkhutbah di mimbar yang tertutup depannya, maka tetap khutbahnya adalah sah. Karena mimbar tadi dikatakan adalah sunnah saja. Sunnah saja ya kita berkhutbah di atas mimbar. Kalau orang berkhutbah di atas mimbar yang mimbarnya bukan mimbar yang sunnah, maka tetap sohi atau sah dari khutbahnya tersebut. Kemudian yang kedua, ya disebutkan tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mangkola, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mangkola suh. Berkata saja suh, diam, atau menegur orang yang berbicara, maka kata Nabi sudah laga. Ya, makanya kalau kita menegur orang itu dengan isyarat saja. Ya, jangan dengan berbicara, keluar bicara. Karena ini termasuk laga, artinya perkataan sia-sia. Kata Nabi, waman laga, barang siapa yang berkata sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada jumat baginya. Ya, fala jum'atalah di sini, hadis tentang fala jum'atalah, tidak ada jumat baginya, ini bukanlah penafian tentang sahihnya atau tidak sahih salat Jumatnya. Bukan penafian demikian. Ya, penafian ini maksudnya adalah penafian kamal, kesempurnaan. Ya, karena penafian itu ada nafi li sihhatihi, nafi li kamal. Ada penafian terhadap sahihnya sesuatu dan penafian terhadap kesempurnaan, seperti disebutkan dalam hadis Nabi, la imana liman la amanalah. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak amanah. Ya, bukan artinya orang yang tidak amanah tidak ada imannya. Ya, maksudnya tidak sempurna iman. Demikian juga di sini kata para ulama, fadhahir yaqulu alil ilmi, ya, yang dohir atau yang nampak atau yang roji ya, ahli ilmu mengatakan bahwasanya penafian tidak ada Jumat di sini adalah penafian al-kamal, ya, penafian kesempurnaan. Artinya annahu ata bisain yanqusul kamali jum'atihi wa kam au kamali ajri kamali ajri. Kalau orang yang berbicara ketika khutbah Jumat maka nakis, ya, atau berkurang kesempurnaan Jumatnya atau berkurang pahala Jumatnya. Jadi tidak selayaknya khatib berkhutbah kemudian kita, ya, ada orang di luar berbicara-bicara juga, apalagi menyelesaikan hajatnya dengan merokok. Ya, kebanyakan kita lihat ada orang yang salat Jumat bukan main dari rumah, dia merokok. Dia merokok, ya, sampai di masjid masih sambung lagi rokoknya. Ya, sampai mendengarkan khutbah sambil merokok. Ya, dia mendengarkan khutbah sambil dia merokok. Maka, ya, ini di samping tidak sempurna Jumatnya, maka dia juga, ya, berdosa karena di dalam agama kita dilarang merokok, apalagi merokok itu bukan cuma mudaratkan dirinya, tapi mudaratkan orang lain atau jamaah lain. Bau rokok atau bau asap rokok itu bau yang busuk. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, jangan mendekati kalau habis makan bawang, ya, karena baunya mengganggu manusia, apalagi rokok, ya, biasanya lebih tidak disuka baunya daripada bawang. Maka ini juga, ya, kesalahan yang besar bagi orang yang datang salat Jumat dari rumahnya, keluar rumahnya merokok sampai di masjid lanjutkan rokoknya. Jadi sambil mendengarkan khutbah sambil juga dia menghisap rokoknya. Maka orang ini tidak sempurna salat Jumatnya, kata Rasulullah SAW, la Jumatalah. Dan juga dia berdosa karena dia mengganggu orang dengan rokoknya tersebut. Wallahualam bisawab dari pertanyaan tadi. Ya. Ya, baik, pendengar dan perhati Roja 91 FM. Demikian untuk pertanyaan dari Bapak Latif di Kampung Butung. Dan baik, pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada pertanyaan yang hampir senada. Ya, dari hamba Allah tentang orang yang datang lebih awal dalam melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi ketika dia tak sampai di masjid, dia tidak masuk di masjid, justru dia duduk di teras, di teras masjid. Bagaimana ini, Ustaz? Jadi kita disunnahkan bagi kita untuk datang berpagi-pagi atau bersegera ketika Jumat. Bahkan disebutkan bahwasanya orang yang masuk masjid di saat yang pertama atau di awal, maka dia seperti orang yang bersedekah dengan seekor unta. Kalau dia datang di saat yang kedua, maka dia seakan-akan bersedekah dengan seekor sapi. Kalau dia datang di saat yang ketiga, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor kambing. Dia datang keempat, di waktu yang keempat, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor ayam. Dia datang di kelima, ya, di waktu yang kelima, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor dengan sebuah telur. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwasanya orang yang masuk di masjid, setiap dia masuk dari pintu masjid, maka didoakan malaikat. Sampai khatib dan di mimbar, maka malaikat juga ikut mendengarkan khutbahnya khatib, sehingga ketika itu tidak didoakan lagi oleh malaikat ketika dia masuk, ketika imam sudah naik di atas mimbar. Oleh karenanya juga termasuk kesalahan, ya, sudah disayangkan dia datang pertama. Kalau seandainya dia masuk duduk diam, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersedekah dengan unta. Tetapi sayangnya ketika dia masuk ke dalam, kemudian dia datang ke masjid, dia tidak masuk ke dalam masjid, dia tunggu di teras masjid. Maka ini adalah keluputan yang luar biasa, yang dia terluput dari berbagai macam kebaikan. Ya, masuk di awal, di waktu awal, kemudian duduk di dekat mimbar atau di dekat imam. Maka itu adalah satu keutamaan yang dia terluputkan karena dia tidak paham. Dia datang segera tetapi dia duduk-duduk di teras masjid. Inilah di antara kesalahan dia terluputkan dari mendapatkan keutamaan yang besar dalam salat Jumat. Alhamdulillah. Ya. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM, maka dengan berakhirnya dari pertanyaan yang kedua untuk kesempatan sore hari ini, maka berakhirlah kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, untuk kesimpulan mungkin ada yang bisa disampaikan, Ustaz? Ya, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita bahwasanya salat Jumat disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya mereka disendirikan pembahasan salat Jumat, karena salat Jumat ini banyak sesuatu hukum-hukum yang berhubungan dengannya. Oleh karenanya perlu sekali kita mempelajari tentang hukum-hukum salat Jumat, karena setiap pekan kita melaksanakan salat Jumat. Supaya kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari salat Jumat, maka sebaiknya kita mengetahui tentang fikih Jumat atau seluk-beluk dalam pelaksanaan salat Jumat, supaya kita melaksanakan salat Jumat dengan ilmu, dan dengan ilmu itu tersebut maka pahala kita semakin besar di sisi Allah SWT ketika kita melaksanakannya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihwatul iman, pendengar Rombongan Sati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah kebersamaan kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di hari ini di penanggalan 28 Safar 1444 Hijriah, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan manfaat yang banyak dari apa yang telah disampaikan, dan jazakallahu khair ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan sore hari. Insyaallah pada kesempatan mendatang kita kembali akan berjumpa di hari yang sama di pukul 16, dan insyaallah mungkin dalam tema-tema yang lainnya. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini.